Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI yang kami muliakan, syukur alhamdulillah kembali kita bertemu di acara kita, acara Penyejuk Kalbu, untuk membahas firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Syahrawi. Mudah-mudahan keberadaan kita di penghujung Ramadan ini tetap membuat kita bersemangat, tetap membuat kita tahu bahwa yang terbaik adalah beribadah kepada Allah, bukan malah melakukan hal-hal yang sebenarnya sifatnya adalah keduniawian yang tidak terlalu berguna di mata Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah sampai ke ayat 108 dari surat Yusuf yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hazihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, inilah jalan agamaku, saya dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata. Maha suci Allah dan saya tiada termasuk orang-orang yang musyrik. Para pendengar rahimakumullah, ayat 108 ini memberikan satu keterangan kepada kita bagaimana kita sebagai seorang muslim harus punya prinsip yang kuat, harus memiliki ketegasan di dalam menyampaikan keyakinan dan dasar-dasar iman kepada orang lain. Qul hazihi sabili, ya, katakanlah Muhammad, ini adalah jalanku. Artinya kita sebagai muslim harus bangga dengan keislaman kita. Kita dengan keberadaan kita di bulan Ramadan ini sebenarnya harus merasa sangat bangga dan sangat mulia ketika kita mampu berpuasa, mampu melakukan ibadah-ibadah, mampu semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena inilah jalan agama yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah amal ibadah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya tidak layak bagi kita seorang muslim di penghujung bulan Ramadan ini misalnya sudah mulai goyah, ya, bukan lagi mengatakan puasa tapi sudah mengatakan raya, bukan lagi mengatakan pembersihan diri tapi sudah mengatakan pembersihan rumah untuk menyambut hari raya, sudah mulai ada kegoyahan dan tidak bangga lagi melaksanakan ibadah puasa kita. Ini yang harus kita perbaiki. Ini adalah jalan agamaku. Hazihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani, dan dengan itulah aku mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang begitu nyata. Subhanallah. Islam mengajarkan kita agar kita memiliki keyakinan yang kuat, prinsip yang kokoh yang mengakar di dalam relung-relung jiwa yang paling dalam. Seorang muslim harus mampu dengan bangga dan bahkan dengan sangat yakinnya mengatakan ini adalah jalan Allah. Karena dengan keyakinannya maka dia mampu untuk merubah orang lain untuk memahami dan menyadari betapa pentingnya syariat dan jalan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan kepada hamba-hambanya di atas permukaan bumi ini. Oleh karena itu, mari kita tetap konsisten di dalam melaksanakan ibadah tarawih kita. Mari jangan kita merasa sudah begitu banyak ibadah sehingga akhirnya di penghujung Ramadan ini sudah mulai tidak bangun lagi untuk salat tahajud, bahkan ada yang sahurnya sudah mulai ketinggalan-ketinggalan karena sudah capek rasanya bangun sahur dan sebagainya. Hari-hari siang Ramadan ternyata bukan lagi nuansanya nuansa Ramadan tapi sudah nuansa hari raya. Tetap berada di dalam keyakinan bahwa puasa itu adalah suatu hal yang terbaik. Raya itu adalah nanti. Sekarang kita berada di bulan Ramadan, sekarang kita diperintahkan untuk berpuasa, maka mari laksanakan puasa karena itu adalah kebanggaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah jalanku, qul innama qul hazihi sabili, dan ini adalah syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita di studio sudah ada para asatiz kita, Alada Al-Ustaz Jainal Arifin dan juga Ustaz Fadjrul Haq. Kami persilakan, Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ustaz Perdana bahwa dalam kajian kita ini dikhususkan dalam akhir dari Ramadan kita, yang mana insyaallah mudah-mudahan kita menempuh semuanya itu berdasarkan firman Allah ala basiratin ana. Artinya basirah ini adalah atas dasar keimanan yang mendalam. Karena banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagaimana yang sudah disinggung pada pertemuan yang telah lalu. Contohnya seperti Nabi Yusuf alaihissalam lebih memilih penjara daripada di luar, karena itu dilihat adalah dari pandangan keimanan. Karena kalau menurut kacamata kita itu tidak bagus, tapi menurut kacamata Allah subhanahu wa ta'ala atas dasar keimanan itu adalah lebih bagus. Contoh kecil juga lagi, sebagaimana ibu Nabi Musa membuang Nabi Musa ke sungai. Itu kan tidak logis, tapi begitulah ala basiratin ini. Mudah-mudahan kalau kita memandang segala sesuatu, khususnya puasa kita ini, menurut kita memang lapar. Tidak ada orang yang tidak minum, tidak makan kenyang, tak ada. Semuanya akan lapar. Tapi disitulah yang mestinya kita pandang atas dasar keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi Yusuf berkata melalui firman Allah, sesungguhnya pahala yang Allah berikan itu adalah lebih besar dari apa yang ia ingin rasakan ketika terjadi cobaan yang ada pada dirinya tersebut. Maka kalau kita lihat bagaimana dunia ini juga, kalau kita lihat bagaimana keadaan kita, maka kita harus memandangnya, kata Allah, ad'u ilallah ala basiratin. Artinya inilah jalanku, kata Allah, hadhihi sabili, inilah jalan agamaku. Sabili di sini maksudnya adalah syariat Islam. Saya dan orang-orang mengikuti, mengajak kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ilallahi ala basirah. Jadi kalau sudah sampai derajat seperti ini akan sangat mudah pencapaian segala sesuatu, semata-mata ingin mencapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak juga contoh-contoh yang lain, yang mana seperti Nabi Ayub yang begitu sedihnya ditimpa keluarga yang begitu dahsyatnya, tapi Nabi Ayub tidak pernah lepas pandangan ataupun kacamata keimanannya kepada Allah sehingga lulus dalam segala cobaan. Subhanallah. Maka dikatakan dalam ayat ini juga subhanallah. Kenapa? Karena banyak manusia yang jatuh tidak kuat dalam cobaan ini. Karena banyak menyangka, banyak segala buruk sangka, sehingga kata-kata subhanallah inilah yang paling tepat untuk mengawali langkah kita kembali kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Ustaz Arifin. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq dan sebelumnya Ustaz Perdana, bahwa basirah sekali lagi terkait dengan ayat 107. Bila keimanan di 106 itu banyak orang yang tidak menikmati, maka di 107 dikatakan kalau Anda tidak beriman, hidup Anda tidak akan aman. Karena apa? Karena dunia ini adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, dan akhirat ini adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Anda tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhirat, carilah dunia yang bukan milik Allah, carilah akhirat yang bukan milik Allah, tentu saja tidak akan kita temukan. Maka ketika kita numpang dan tidak tahu diri dengan pemilik rumah atau tempat itu, maka kita adalah orang yang telah menyiksa diri kita sendiri. Maka di ayat 108 dikatakan ketika kita beriman, sebenarnya itu membahagiakan kita. Karena apa? Penglihatan kita tidak saja melihat dunia yang fana ini, tapi basirah, kata Ustaz Fajrul, ada penglihatan iman yang jauh lebih tajam daripada penglihatan mata. Itulah yang kita temukan dalam kisah Nabi Yusuf, di mana Nabi Ya'qub alaihissalam melihat dengan matanya yang basirah itu. Maka disebutkan fartadda basiron, kata Nabi Yusuf ketika bajunya diletakkan. Bukanlah mata Nabi Yusuf itu kabur, tapi sebenarnya dia melihat Nabi Yusuf yang terhijab dengan kain putih, wabiyadzat aina. Tapi ketika dia menemukan baju itu, bertambah jelaslah bahwa apa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, saya lebih tahu dari kalian, dari Allah, sementara kalian tidak tahu. Karena apa? Karena basirah, karena Nabi Ya'qub alaihissalam melihat dengan mata iman dan itu disampaikan Allah sehingga dia berkata, alam aku lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dua kali dia ucapkan itu, inilah basirah. Agama apabila ditekuni akan menembus mata kita, tidak saja melihat dunia yang fana ini, tapi dapat bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan bahasa Arab ma'iyatullah, atau dalam bahasa Injilnya Immanuel, bersama dengan Tuhan, bersama dengan Allah, yang disebut dengan bahasa lainnya dengan ihsan, anta'budallah ka'annaka tarah, kita melihat Allah dengan mata iman. Kalau tidak sampai dengan derajat itu, yakinlah bahwa Allah melihat kita. Inilah agama yang lurus, agama yang membahagiakan. Inilah yang diajak para rasul, inilah yang diajak oleh Nabi Muhammad. Qul, katakan, karena ini adalah pesan penting bahwa beragama itu adalah membahagiakan. Dan menarik untuk kaitan kita di bulan Ramadan ini, bahwa di negara Timur Tengah, Asrul Awakhir, 10 malam terakhir, adalah puncak dari peribadatan. Seperti kata Ustaz Perdana tadi, bersih-bersih rumah perlu sebagai rasa bahagia menyambut bulan suci, bulan fitri. Tetapi bersih di Ramadan pun juga perlu, bukan berarti Ramadan harus kotor-kotor dan Idul Fitri baru bersih. Bersihkan rumah, apresiasi dari kebersihan jiwa. Tetapi lebih penting dari itu, bahwa Asrul Awakhir adalah puncak peribadatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Sadda izarohu, di Asrul Awakhir ini, 10 hari terakhir ini, dia tidak berhubungan dengan istrinya karena ingin memfokuskan ibadah sampai kakinya bergetar lamanya dia melakukan ibadah itu. Inilah pesan yang disebutkan wakhitamuhu misk. Mudah-mudahan penutupan Ramadan ini adalah penutupan yang bagaikan wangi kasturi. Para pendengar rahimakumullah, salah satu kesimpulan yang bisa kita ambil dari keterangan ayat ini, bagaimana sebenarnya Ramadan mengajarkan kita untuk menjadi orang-orang yang mampu melihat jauh ke depan, merasakan hal-hal yang mungkin secara pandangan mata itu sangat sangat singkat sekali, sangat terbatas sekali, akan tetapi dengan pandangan mata iman akan diketahui banyak hal. Puasa mengajarkan kita untuk tahu bahwa puasa itu bukan hanya lapar saja yang diperoleh oleh seorang, akan tetapi menghasilkan suatu kesehatan yang baik, gerak dan aktivitas yang jauh lebih lincah, dan hal lain yang jauh lebih bermanfaat daripada hanya sekedar memikirkan kita kelaparan dan kita kehausan. Sebagai penutup, sebuah kisah yang mungkin menjadi inspirasi kita bersama, bahwa ada seorang anak yang membacakan surat Al-Mudassir di depan ayahnya. Ya ayyuhal mudassir qumil laila illa qalila. Si anak bertanya, "Wahai ayah, ini siapa ini melaksanakan salat malam ini?" Kata ayahnya, "Itu hanya rasul karena diwajibkan kepada beliau." Kemudian akhirnya dia baca terus surat Al-Muzammil ini sampai kepada ayat "Inna rabbaka la ta'lamu annaka taqumu min adlan lail wa sulusa au nisfahu au sulusahu," dan seterusnya. Kemudian ditanya di situ, "Ayah, di sini ada dinyatakan bahwa ternyata ada yang mengiringi Rasulullah melaksanakan salat malam. Siapa mereka?" Kata ayahnya, "Ini adalah para sahabat." "Jadi kalau begitu ayah, berarti salat malam ini suatu hal yang penting untuk dilaksanakan." Si ayah kemudian tersadar dan akhirnya pada malam itu dia bangun untuk melaksanakan salat tahajud. Ketika si anaknya mendengar langkah kaki sang ayah, dia kemudian bangun dan bertanya, "Wahai ayah, apa yang ingin dilakukan?" Kata ayahnya, "Saya akan melaksanakan salat malam." Kata si anak, "Ayah, tolong ajari saya untuk melaksanakan salat tahajud ini." Apa kata sang ayah? "Engkau masih kecil, pergi saja tidur di sana." Kata si anak, "Ayah, apakah engkau akan mampu nanti untuk menjawab pertanyaan? Kalau seandainya Allah bertanya kepadaku, siapa, kenapa tidak melaksanakan salat malam, dan aku jawab bahwa ayahku mengatakan engkau masih kecil dan pergilah tidur, maka tentu engkau yang akan bertanggung jawab." Si ayah kemudian sadar dan mengajari anaknya untuk melaksanakan salat. Inilah basirah yang dimiliki oleh si anak kecil ini tadi, ketika dia punya kesadaran untuk melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan, dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.